Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan masih berkaitan dengan beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad, fayaqifuna fi mawqifil qiyamah, maka mereka wukuf, berdiri diam di mawqifil qiyamah, yaitu di padang mahsyar. Dengan keadaan yang kemarin sudah kita sebutkan, bagaimana dalil-dalil menggambarkan tentang keadaan manusia pada saat itu. Ada di antara mereka yang mendapatkan naungan dari Allah SWT. Ada di antara mereka yang membawa asar bekas dari dosanya di dunia. Di orang yang mengemis, orang yang tidak membayar zakat. Baik. Kemudian beliau mengatakan hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam keadaan demikian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka. Ketika manusia merasa sudah dalam waktu yang lama sekali mereka di sana, maka mereka di dalam sebuah hadis yang panjang ingin supaya Allah SWT menyegerakan hari keputusan. Karena mereka dalam keadaan menunggu datangnya hari keputusan. Maka keadaan yang sangat menyusahkan, panas, berkeringat, dalam keadaan takut, ya, mereka ingin supaya hari keputusan itu segera terlaksana. Meskipun, ya, sebagian berangan-angan, meskipun harus masuk ke dalam neraka, enggak masalah. Ya, yang penting hari keputusan itu segera dilaksanakan, meskipun harus masuk neraka. Saya tidak tahu bahwasanya di neraka itu lebih dahsyat dan lebih mengerikan daripada apa yang mereka rasakan di padang mahsyar. Keinginan mereka ini, atau keinginan sebagian mereka ini, menunjukkan bagaimana susahnya mereka di hari tersebut. Akhirnya mereka mendatangi orang yang mereka anggap dekat dengan Allah SWT. Pertama mereka mendatangi bapak mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan mengatakan kepada beliau, engkau adalah bapak kami dan engkau mengetahui apa dan bagaimana keadaan kami sekarang. Mintalah kepada Allah supaya menyegerakan hari keputusan. Maka Nabi Adam alaihissalam meminta uzur dan merasa bahwasanya beliau tidak berhak, karena pernah bermaksiat kepada Allah dengan memakan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Hanya beliau menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Nuh, rasul yang pertama diutus kepada manusia, termasuk ulul azmi. Ternyata beliau juga enggan dan merasa tidak berhak. karena pernah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak dibenarkan atau bertanya kepada Allah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kemudian Nabi Nuh AS menyuruh manusia mendatangi Nabi Ibrahim Khalilullah. Beliau juga enggan dan merasa tidak berhak karena pernah berdusta. Padahal apa yang beliau sampaikan hanyalah tauriyah, tidak bukan dosa yang bukan dustaan yang hakiki, tetapi itu adalah tauriyah. Seperti ucapan beliau, inni saqim. Dia diajak oleh kaumnya untuk ya acara berhala mereka, beliau mengatakan inni saqim. Mereka memahami bahasanya saqim di sini adalah sakit, yaitu aku sakit. Tapi maksud beliau adalah sakit hatinya melihat berhala disembah selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya beliau menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Musa alaihi salam, nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah. Namun beliau enggan dan merasa tidak berhak karena pernah membunuh manusia tanpa diperintahkan oleh Allah. Padahal itu dilakukan oleh beliau tanpa kesengajaan. Bukan maksud beliau ingin membunuh. Akhirnya beliau menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Isa. Dan Nabi Isa juga demikian, merasa tidak berhak. Akhirnya beliau menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Orang yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Mereka mengatakan, lakukanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Bukankah kamu telah melihat bagaimana keadaan kami? Bukankah kamu telah melihat bagaimana kesusahan kami? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, ana laha. Akulah untuknya, akulah untuknya. Kemudian beliau bersujud, ya, menuju ke bawah arsy dan bersujud kepada Allah. Kemudian Allah mengilhamkan kepada beliau pujian-pujian yang belum pernah diajarkan sebelumnya kepada seorang pun. Dalam keadaan sujud itulah beliau memuji Allah SWT dan diajarkan di situ pujian-pujian yang belum pernah Allah ajarkan sebelumnya kepada seorang pun di antara makhluknya. Kemudian setelah itu Allah SWT mengatakan kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, karena beliau dalam keadaan sujud. Wasal tu'ta, mintalah maka engkau akan diberikan. Janji dari Allah, apabila beliau meminta maka akan diberikan apa yang beliau pinta. Lakukanlah syafaat maka akan dikabulkan syafaatmu. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk manusia supaya Allah menyegerakan hari keputusan. Inilah yang dimaksud dengan maqamun mahmud, yang artinya adalah maqam, artinya adalah kedudukan. Mahmud adalah yang dipuji. Dinamakan maqamun mahmud karena saat itu beliau dipuji oleh seluruh manusia. Ya, Allah SWT menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW di hadapan seluruh manusia, di antara para nabi dan seluruh manusia dari awal sampai akhir yang jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Siapa yang memberikan syafaat untuk mereka saat itu? Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semuanya memuji Rasulullah. Ya, sehingga dinamakan dengan maqam mahmud. Bagaimana dalam ayat Allah SWT mengatakan, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Rabbmu membangkitkan dirimu pada kedudukan yang dipuji. Setiap kita mendengar orang yang adzan, maka doa kita adalah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Dan ini adalah termasuk syafaat yang tidak dimiliki oleh yang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya tiga syafaat yang khusus bagi beliau. Di antaranya adalah syafaat yaitu memberikan syafaat untuk ahlul mauqif. Dan inilah yang dinamakan dengan syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling besar. Karena yang diberikan syafaat di sini adalah seluruh manusia. Kemudian yang kedua adalah syafaat beliau untuk paman beliau yaitu Abu Talib. Kemudian yang ketiga adalah syafaat beliau untuk dibukanya pintu surga. Syafaat beliau untuk dibukanya pintu surga. Maka ini adalah tiga syafaat merupakan syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh yang lain. Baik. Maka datanglah Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan kepada manusia. Wa jaa rabbuka wal malak saffan saffa. Dan akan datang Rabbmu dan juga para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Hal yanduruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah. Maka Allah SWT akan datang dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah. Dan tidak harus ya, kemudian kita membayangkan seperti datangnya manusia, berarti dia harus meninggalkan arsh, berarti harus demikian dan demikian. Itu adalah datangnya makhluk. Adapun ini, maka ini adalah datangnya Allah. Dan keyakinan tentang datangnya Allah sudah kita bahas sebelumnya. Ya, sudah kita bahas sebelumnya tentang kedatangan Allah SWT. Maka kita wajib untuk mengimani kedatangan Allah sesuai dengan kabar dari Nabi SAW. Tidak boleh kita takwil dengan mengatakan bahwa yang datang adalah perintahnya, atau yang datang adalah urusannya, atau yang datang adalah malaikatnya. Ini adalah takwil-takwil yang kalau kita cermati bertentangan dengan dalil. Akan datang para malaikat dalam keadaan bersaf-saf, dan langit akan pecah dengan awan putih. Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzzila al malaikatu tanzila. Dan hari di mana langit akan pecah dengan awan putih dan diturunkan para malaikat. Dan ketika Allah datang, bersinarlah bumi dengan cahaya Allah. Ketika Allah datang, bersinarlah bumi dengan cahaya Allah. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan akan menjadi terang bumi ini dengan cahaya Rabbnya. Hijabuh nur. Wa wudhi'al kitab. Dan akan diletakkan kitab-kitab. Wa ji'a bin nabiyina wa syuhada. Dan akan didatangkan para nabi dan juga para malaikat. Syuhada, para saksi, yaitu para malaikat. Wa qudhiya bainahum bil haqq. Allah datang, didatangkan kitab catatan amal. Demikian pula para malaikat yang mereka menjadi saksi bagi manusia juga didatangkan. Didatangkan pula para nabi yang mereka sudah menyampaikan apa yang diwajibkan kepada mereka. Wa qudhiya bainahum bil haqq. Setelah itu akan diputuskan di antara manusia. Wa hum la yudzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah SWT akan menghisab mereka. Allah SWT akan menghisab mereka. Setelah sebelumnya Allah SWT akan menggulung langit. Yauma natwi as-sama'a ka tayyis sijillil kutub. Dan Allah SWT akan menggenggam bumi, melipat langit dengan tangan kanannya dan mengatakan, Anal Malik, Aina Mulukul Ard. Aku adalah raja, di mana raja-raja bumi? Saat itu mereka semuanya dalam keadaan tunduk, dalam keadaan mereka takut. Maka suara Allah SWT, sebagaimana sudah berlalu, ketika membahas tentang kalamullah, didengar oleh penduduk mahsyar yang jauh maupun yang dekat. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya, fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Anal maliku, anad dayyan. Baik. Semua manusia saat itu dalam keadaan mereka merasa takut dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Orang yang kafir tentunya akan takut atas kekafirannya kepada Allah. Demikian pula orang yang beriman, meskipun mereka beriman tapi mereka berbuat maksiat, juga akan merasakan takut sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Akan didatangkan jahannam. Akan didatangkan jahannam. Allah SWT mengatakan, Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waji'a yawma idin bi jahannam. Akan datang Allah dan juga malaikat dalam keadaan bersaf-saf, dan akan didatangkan pada hari tersebut jahannam. Yawma idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Maka pada hari tersebut manusia akan ingat apa yang sudah dilakukan, wa anna lahu dzikra, dan apa fungsinya dan apa faedahnya dia ingat pada hari tersebut. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, ya, seandainya aku dahulu ketika di dunia, ya, melakukan beramal untuk kehidupan ini, yaitu untuk kehidupan akhirat. Ya, seandainya waktuku di dunia 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, itu saya gunakan untuk beramal untuk kehidupan yang sekarang. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alf zimam. Akan didatangkan jahannam pada hari tersebut, yaitu ketika Allah datang, akan didatangkan jahannam dan dia memiliki 70 ribu tali kekang, ya, tali pengikat, tali yang digunakan untuk menyeret. Ma'akul zimamin sab'una alf malakin sab'una alf malakin yajurrunaha. Di dalam setiap tali kekang tadi yang jumlahnya 70 ribu, ada 70 ribu malaikat yang menyeretnya. Ini menunjukkan, ya, tali kekang jumlahnya 70 ribu itu banyak sekali. Ya, 1000 saja sudah banyak. Apalagi 70 ribu tali kekang yang ada di, yang ada pada jahannam. Ternyata yang menyeret jumlahnya sangat banyak. Dari setiap tali kekang tadi, ternyata ada 70 ribu malaikat yang menyeretnya. Dan malaikat bukan makhluk yang kecil. Ya, mereka adalah makhluk yang besar dan jumlahnya 70 ribu. Jumlah mereka 70 ribu kali 70 ribu sekitar 5 miliar. Meskipun demikian, ternyata mereka membawa jahannam dalam keadaan menyeret, yaitu yajurruna, menunjukkan tentang beratnya jahannam dan besarnya jahannam. Manusia semakin takut ketika melihat sendiri jahannam. Dan Allah SWT mengatakan, Latarawunnal jahim. Sungguh kalian akan melihat jahim. Di antaranya adalah ketika di padang mahsyar. Baik, maka Allah SWT menghisab mereka. Dan hisab Allah adalah maha adil. Dan hisab Allah adalah maha adil, tidak mungkin ada amalan yang kita lakukan di dunia kemudian saat itu tidak dihitung oleh Allah. Ya, seorang mengamalkan amalan sekecil apapun, pasti saat itu akan didatangkan oleh Allah. Kalau memang amalan tersebut diterima, ya, maka akan didatangkan oleh Allah. Tidak mungkin kita mengamalkan sesuatu, ucapan kita la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, itu akan dicatat dan akan didatangkan saat itu di hari kiamat. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mendzalimi meskipun hanya sebesar dzarrah, sebesar semut. Enggak akan dizalimi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan meskipun hanya sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya. Dan jangan kita meremehkan amalan-amalan yang kecil. Ya, tasbih, ya, tafakkur, tadabbur. Tiap waktu kita usahakan itu diisi dengan amal soleh. Ketika kita berjalan, ya, ketika kita duduk, ketika kita merenung, ya, meskipun adalah amalan yang sedikit, maka akan kita lihat. Demikian pula Allah tidak akan mendzalimi. Tidak mungkin orang tidak melakukan sebuah kemaksiatan kemudian saat itu dimunculkan kemaksiatannya. Ya, tidak mungkin saat itu didatangkan, ya, bagi seseorang kemaksiatan sementara dia tidak pernah melakukan kemaksiatan tadi. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan Allah SWT memiliki karunia yang besar dan anugerah yang banyak kepada para hambanya. Ya, banyak justru amal soleh yang dilakukan oleh hambanya di dunia dilipat gandakan oleh Allah. Amalan sekecil apapun didatangkan. Bahkan seandainya kita beramal soleh dilipat gandakan oleh Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang di akhirat dalam keadaan membawa amal soleh, maka dia akan diberikan 10 kali lipat. Amalan saja dilipat gandakan oleh Allah. Bagaimana Allah menyembunyikan amalan yang dilakukan oleh manusia? Tidak. Allah justru ingin memberi. Apa yang Allah ambil faedahnya seandainya Allah menyembunyikan amalan seseorang atau tidak memberikan pahala orang yang beramal soleh? Baik. Di antara hal yang menunjukkan tentang keadilan Allah SWT sudah berlalu ketika kita membahas tentang qadha dan juga qadar, diutusnya manusia, diutusnya para rasul, diturunkannya kitab. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT ingin menegakkan hujjah atas manusia. Dan Allah mengangkat di sana para malaikat yang tugasnya untuk mencatat. Ya, supaya tidak ada alasan bagi kita, semuanya ditulis oleh para malaikat, yang kecil maupun yang besar. Supaya tidak ada hujjah bagi manusia ketika itu, ketika dihisab oleh Allah, mengatakan saya tidak melakukan, atau kenapa saya melakukan tapi tidak ditulis. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di antara keadilan Allah bahwasanya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Ya, tidak mungkin seseorang memikul dosa saudaranya. Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Ini adalah keadilan Allah. Kecuali apabila seseorang mengajak orang lain kepada kesesatan, kemudian orang tadi mengikutinya dalam kesesatan, maka dia mendapatkan dosa dia sendiri, dosa kesesatannya, dan juga dosa orang yang mengikutinya dalam kesesatan. Dan di antara keadilan Allah bahwasanya pada saat itu masing-masing dari kita akan diperlihatkan atau disuruh melihat sendiri kitabnya. Disuruh melihat sendiri kitabnya. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Silakan kau baca kitabmu, cukuplah bagimu pada hari ini sebagai penghisab. Dan ini menunjukkan keadilan Allah. Nah. Dan hisab bagi manusia ini terbagi menjadi dua. Ada orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Hisaban yasiran. Allah SWT mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang mudah. Ini adalah orang-orang yang beriman. Allah SWT akan menghisab mereka dengan hisab yang mudah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya hisab yang mudah tadi adalah Allah SWT akan menutupi dirinya, yaitu menutupi orang yang beriman tadi ketika akan dihisab, ditutupi sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian setelah itu Allah SWT akan memperlihatkan kepada orang yang beriman dosa-dosanya. Ata'rifu dhanba kadha? Ata'rifu dhanba kadha? Apakah engkau mengetahui tentang dosa ini? Apakah engkau akan mengetahui dosa ini? Maka dia terus mengatakan iya, saya tahu, saya tahu. Ya, disebutkan dosa-dosanya sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Ketika dia sudah merasa akan hancur, ya, seseorang ketika disebutkan secara beruntun, secara ya berturut-turut tentang dosa, ini dosa antum, iya ini dosa antum, iya ini dosa antum. Dan dia mengakui seluruh dosa tadi, maka dia merasa sudah, berarti sudah habis. Ya, dosa-dosa ini terlalu banyak. Berarti tempat kembali saya atau saya akan diazab. Ketika dia merasakan demikian, maka Allah SWT memberikan ya, mengucapkan sebuah ucapan yang menghibur orang yang beriman tadi. Allah mengatakan, aku telah menutupi dosamu di dunia, maka aku mengampuni dosa-dosa tadi pada hari ini. Ini adalah hisaban yasiran, hisab yang mudah dibandingkan dengan hisab yang satunya. Ya, hisab yang mudah dibandingkan hisab yang satunya, yaitu seseorang ditunjukkan dosanya sampai dia merasa bahwa dia akan binasa, masuk ke dalam neraka. Ya, inilah yang dimaksud dengan hisabun yasir atau hisabul ard. Al-ard artinya adalah dinampakkan, yaitu dinampakkan dosa-dosanya. Baik. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang sulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nuqishal hisab halak." Orang yang diperiksa dengan teliti hisabnya, maka dia akan binasa, akan diadab. Dan di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya. Orang yang diperiksa dengan teliti hisabnya, maka dia akan celaka. Inilah hisab bagi orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, maka seperti yang tadi kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasiran innama dzalikal ard." Sesungguhnya yang demikian adalah al-ardu, yaitu ditampakkan. "Wa laisa ahadun yunaqashul hisaba yaumil qiyamah illa 'udzib." Dan tidaklah seseorang ya dihisab di hari kiamat kecuali dia akan diazab, yaitu orang-orang yang kafir. Baik. Apa yang dikatakan oleh Allah SWT, aku telah menutupi dosamu di dunia, maka aku mengampuni dirimu di hari ini. Masalah ditutupi dosa, maka orang yang sudah ditutupi dosanya oleh Allah SWT di dunia, jangan dia berusaha untuk membongkar atau menyampaikan dosa tadi kepada orang lain. Kalau Allah SWT sudah menutupi dosa kita dan tidak diketahui oleh orang lain, maka untuk apa kita beritahukan dosa tadi kepada orang lain? Justru ditutupinya dosa kita sehingga tidak diketahui oleh orang lain, kita berharap itu adalah tanda Allah akan mengampuni dosa tersebut di hari kiamat. Karena Allah mengatakan, aku telah tutupi dosamu di dunia, maka aku mengampuni dosa tadi hari ini. Jangan kita membeberkan ya atau menyampaikan dosa yang sudah Allah tutupi. Demikian pula termasuk di antara sebab seseorang dosanya ditutupi oleh Allah di dunia adalah apabila dia menutupi aib saudaranya. Ya. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah SWT akan menutupi dirinya. Barang siapa yang membongkar-bongkar ya kejelekan orang lain, ya maka dikhawatirkan dosanya akan dibongkar oleh Allah SWT dan dibeberkan kepada orang lain. Maka hati-hati seseorang berbicara tentang kejelekan seorang muslim, ya seorang pemimpin apalagi, ya atau membicarakan saudaranya, tetangganya, anaknya atau istrinya atau suaminya. Hati-hati dalam membicarakan kejelekan orang lain, karena kalau kita membeberkan dan membongkar kejelekan orang lain, Allah akan membongkar ya dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Taib. Wa tunsabu al-mawazin. Dan akan ditegakkan al-mizan, yaitu timbangan-timbangan. Allah SWT mengatakan, wal waznu yawma idhinil haqq. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan timbangan pada hari itu adalah benar. Maka harus kita benarkan, maksudnya amal soleh akan ditimbang. Ya, amal soleh yang kita lakukan dan itu adalah maknawi. Tapi dengan kudratullah Allah bisa menimbang amal soleh yang dikerjakan. Salat bisa ditimbang, puasa bisa ditimbang, zikir seseorang bisa ditimbang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Maka barang siapa yang berat timbangan amalannya, yaitu amal solehnya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan solehnya, artinya timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan amal solehnya, maka mereka lah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri di dalam jahannam. Ya, mereka akan kekal. Dan kita harus meyakini bahwasanya timbangan tersebut adalah benar dan hakiki, dan dia memiliki dua piringan timbangan. Dia memiliki dua piringan timbangan. Dan timbangan ini memiliki sifat berat, memiliki sifat ringan, seperti dalam ayat tadi, faman thaqulat wa man khaffat, berarti dia bisa ringan, bisa berat. Dan bisa miring karena amalan yang ada di atasnya. Sudah kita sebutkan tentang hadithul bitaqah. Sudah ya. Hadis tentang kartu di mana Allah SWT menimbang amalan. Batun syarud dawawin, dan akan disebarkan dawawin, yaitu kitab tentang amalan. Wa tatatayaru suhaiful a'mal ilal aimani wasyimal, dan akan berterbangan catatan-catatan amal, yaitu kitab, ke kanan maupun ke kiri. Ada sebagian mereka yang mendapatkan atau menerima kitabnya dengan tangan kanannya, dan ada di antara mereka yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Allah SWT mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka barang siapa yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, yaitu dengan tangan kanannya. Wa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang mengambil kitabnya atau diberikan kitabnya dari belakangnya. Maka ini adalah penghinaan. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak dengan kecelakaan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam jahannam. Ini adalah termasuk di antara detik-detik di mana seseorang ya tidak ingat tentang orang lain, yaitu ketika dia akan mendapatkan kitab sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya dari arah belakangnya, maka dia akan berteriak dengan kecelakaan. Faisaufa yad'u thubura, karena tempat kembalinya adalah jahannam. Wal mizan lahu kaffatani wa lisan tuzanu bihil a'mal, dan mizan ini memiliki dua piringan timbangan sebagaimana dalam hadis bitaqah. Wa lisanun tuzanu bihil a'mal, dan dia juga memiliki lisan, ya, pertengahan, yaitu tengah antara dua piringan. Tuzanu bihil a'mal, di mana amalan akan ditimbang dengan mizan tadi, yaitu mizan yang punya dua piringan dan juga punya satu lisan. Makanya ada kitab Lisanul Mizan, ya, Lisanul Mizan punya Ibnu Hajar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka barang siapa yang berat timbangannya, mereka lah orang-orang yang beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka lah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri di dalam jahannam. Mereka akan kekal di dalamnya. Oleh karena itu, seseorang hendaklah dia mencari amalan-amalan yang memberatkan timbangannya. Sudah kita sebutkan bahwasanya amalan yang paling memberatkan timbangan seseorang di akhirat adalah apa? tauhid, ya, perbaiki tauhid. Sungguh-sungguh dalam mengamalkan la ilaha illallah, ya, sebagaimana dalam hadisul bitaqah, ini adalah amalan yang paling memberatkan timbangan di hari kiamat. Dan di antara amalan yang memberatkan timbangan di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Itu akhlak kita kepada manusia, timbangannya di sisi Allah adalah sangat berat. Nah, di sana ada amalan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim kalimatani takilatani fil mizan khafifatani ala lisan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dan ini adalah termasuk yang memberatkan timbangan di hari kiamat. Dan Nabi SAW mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga di hari kiamat. Harus kita yakini. Maksudnya di sana ada telaga. Dan setiap nabi memiliki telaga. Setiap nabi memiliki telaga. Inna li kulli nabiyyin haudhan. Setiap nabi memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridah. Dan sesungguhnya mereka, yaitu para nabi, saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak orang yang mendatanginya. Ya, di sini ada nabi, sana ada nabi yang memiliki telaga. Maka mereka saling yatabahuna, saling membanggakan siapa yang paling banyak yang mendatanginya. Dan yang mendatangi adalah umatnya sendiri. Yang mendatangi adalah umatnya. Maka beliau mengatakan wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah. Ya, aku meminta kepada Allah, memohon kepada Allah semoga aku adalah yang paling banyak didatangi oleh manusia, yaitu telaganya. Ma'uhu asyaddu bayadhan. Ya. Dan telaga ini berada di padang mahsyar. Disebutkan di antara sifatnya bahwasanya airnya adalah lebih putih daripada laban, asyaddu bayadhan minal laban. Lebih putih daripada susu. Susu seputih apapun di dunia, maka air yang ada di dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa abariquhu adadu nujumis sama, dan abariknya yaitu sejenis tekonya, ibriq, sejenis teko ya, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Ya, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Barang siapa yang minum sekali dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan, ya, tidak akan haus selama-lamanya. Disebutkan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dari sini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan secara umum hadis-hadis tentang telaga beliau itu mencapai derajat mutawatir. Beliau mengatakan haudhi masirata syahrin, telagaku adalah sepanjang satu bulan perjalanan. Ya, lebarnya sepanjang satu bulan perjalanan dan panjangnya adalah sepanjang satu bulan perjalanan. Maksudnya adalah perjalanan seekor unta dengan perjalanan yang sedang. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk, dan baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan kizannya yaitu sejenis teko, ya, tekonya saja, ya, tekonya saja itu sejumlah bintang-bintang yang ada di langit, dan jumlah bintang yang ada di langit banyak sekali. Apalagi gelasnya, ya, tekonya saja sebanyak bintang yang ada di langit, lalu bagaimana dengan gelasnya? Dan ini adalah kenikmatan, ya, kenikmatan yang pertama adalah luas telaganya, ya, sehingga tidak rebutan satu dengan yang lain, luas, tidak perlu antri, ya, semuanya bisa minum tanpa harus menunggu. Kemudian yang kedua, dari sisi sifatnya, dari sifat airnya yang diminum, lebih putih daripada susu, ya, mandhar yang sangat indah. Kemudian wanginya juga lebih wangi daripada misk, dan lebih manis daripada apa? Daripada madu. Dan disebutkan bahwasanya dia lebih dingin daripada es. Ini adalah sifat orang yang dalam keadaan, ya, kehausan, apalagi di padang mahsyar. Ya, kemudian di depannya ada telaga yang demikian sifatnya. Ditambah lagi, ya, kizannya, tekonya adalah kanujumi sama, ya, seperti bintang yang ada di langit. Seperti di sini ada yang mengatakan seperti dari sisi keindahannya seperti bintang di langit, dan juga dari sisi jumlahnya, yang jumlahnya seperti bintang di langit, dan juga sisi keindahannya seperti bintang yang ada di langit. Ya, sebagaimana kita tahu, ya, biasanya orang, ya, kalau kita bertamu, mereka menyuguhi dengan teko yang indah, ya, dan kita senang melihat teko yang indah. Maka saat itu teko-teko yang digunakan di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teko yang sangat indah, seperti bintang yang ada di langit, baik sifatnya maupun dari sisi jumlahnya. Ditambah lagi, man syariba minha, barang siapa yang meminum darinya sekali tegukan, fala yadhma'u abadan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya, sekali minum, ya, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Sampai seandainya dia masuk ke dalam neraka setelahnya, yaitu ya melewati sirat, kemudian dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan merasakan haus di dalam neraka, karena dia sudah pernah meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau mengabarkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya ketika orang-orang atau umat beliau datang dan beliau mengetahui umatnya dari tanda yang ada di tangan, di kaki mereka karena bekas wudu, dan juga putih yang ada di wajahnya. Ini beliau tahu, ini adalah umatnya. Ketika mereka datang, berbondong-bondong mereka datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahwasanya beliau menolak sebagian manusia dari telaganya, sebagaimana seorang menolak unta orang lain dari telaganya. Ya, orang Arab Badui, mereka punya unta, mereka sediakan telaga untuk untanya. Kalau ada unta orang lain datang, apa yang dia lakukan? Menolaknya, yang diusir. Ya, dia cukupkan telaga tadi untuk untanya. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir sebagian orang. Ya, yang lainnya sudah datang ke situ dalam keadaan ingin meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kenikmatan, yang mereka minum adalah telaga Nabi, orang yang mereka cintai. Ya, telaga Nabi yang mereka cintai, yang mereka imani. Nikmat bisa meminum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang sudah ingin meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ditolak oleh Rasulullah. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada hari tersebut? Iya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki umat yang lain. Kalian akan mendatangi telagaku dalam keadaan putih, wajah, tangan, dan kaki kalian dari bekas berwudu. Taib. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ana faratukum alal haud. Aku akan mendahulu kalian di atas telaga. Jadi beliau sebelum datang umatnya beliau sudah terlebih dahulu di telaga beliau saat itu. Wala yurfa'anna rijalun minkum thumma la yukhtalajunna duni. Dan akan ditampakkan beberapa orang di antara kalian lalu tiba-tiba dijauhkan dariku. Ya. Akan ditampakkan itu akan datang. Namun tiba-tiba mereka dijauhkan dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rabb, ashabi, wahai Rabbku, mereka adalah sahabatku. Kemudian dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah dirimu. Ya, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah dirimu. Baik, ada yang mengatakan ucapan beliau, ahdathu ba'dak, apa yang mereka perbuat, sesuatu yang baru yang mereka perbuat. Ahdatha yuhdithu, ya, artinya adalah membuat sesuatu yang baru. Engkau tidak tahu apa yang sesuatu yang baru yang mereka buat setelah engkau meninggal dunia. Dan dalam riwayat yang lain atau dalam hadis yang lain beliau mengatakan atau dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka rubah setelahmu. Ya, merubah agama. Membuat bid'ah di dalam agama. Ini termasuk tabdiluddin, termasuk mengganti agama. Fa'akulu suhqan suhqan, maka beliau mendoakan dengan kejelekan, suhqan suhqan, yaitu menjauhlah. Liman baddala ba'di, bagi orang yang merubah setelahku. Para ulama menjelaskan, ini menunjukkan tentang bahaya membuat bid'ah di dalam agama. Orang yang membuat bid'ah di dalam agama, membuat sesuatu yang baru dalam agama, maka dia akan diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaga beliau. Tentunya ini adalah kehinaan. Kehinaan bagi seorang ahlul bidah. Karena dia tidak akan meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehinaan bagi dia karena dia telah merubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah menyampaikan agama ini dari awal sampai akhir dengan pengorbanan. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ada orang yang mengaku umat beliau, kemudian dia mengubah apa yang beliau sampaikan. Seakan-akan tidak mencukupkan diri dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dihinakan pada hari tersebut. Berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk yang mendatangi telaganya Rasulullah SAW dan meminum dari telaga beliau dan menjauhkan kita dari bid'ah. Baik. Kemudian setelahnya, was-siratu haqqun yajuzul abrar. Dan sirat itu adalah benar adanya, akan dilewati oleh orang-orang yang abrar. Wa yazillu anhul fujjar, dan akan tergelincir dari sirat ini orang-orang yang fasik. Baik. Setelah manusia dihisab oleh Allah SWT dan di padang mahsyar, kejadian yang banyak di antaranya adalah mereka meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di padang mahsyar ada qisas antara orang yang zalim dengan orang yang dizalimi. Dan di padang mahsyar ada percakapan antara orang-orang kafir dengan pengikutnya. Walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawla yaqulu alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin, dan seterusnya. Percakapan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Allah SWT, a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak Fa yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ini semuanya terjadi di padang mahsyar. Taib. Setelah selesai semua urusan, setelah selesai hisab, dan hisab Allah ini cepat. Innallaha sari'ul hisab. Jumlahnya jumlah yang banyak. Miliaran atau lebih. Ya, dan masing-masing dihisab dan tidak ada yang dizalimi. Meskipun demikian, maka itu terjadi dalam waktu yang singkat. Innallaha sari'ul hisab. Ya, adapun manusia, seandainya dia suruh menghisab satu orang saja, maka butuh ya waktu yang sangat panjang. Itu baru satu orang. Lalu bagaimana dengan orang lain? Tapi Allah Subhanahu wa taala, di antara namanya adalah Al-Qadir. Ya, Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, dan Allah mengabarkan bahwasanya hisab Allah adalah sangat sangat cepat. Sari'ul hisab. Setelah selesai hisab di padang mahsyar, maka mulailah dipisah antara penduduk surga dengan neraka secara bertahap. Ya, dipisah penduduk surga dengan penduduk neraka secara bertahap. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwasanya kelak di hari kiamat akan ada yang memanggil dan memerintahkan setiap umat untuk mengikuti Tuhan yang dia sembah di dunia. Ya, masing-masing disuruh mengikuti Tuhan yang dia sembah di dunia. Maka tidaklah ada manusia yang menyembah selain Allah seperti patung dan batu, kecuali dia akan berjatuhan ke dalam neraka. Ya, yang menyembah patung, menyembah berhala patung, atau menyembah batu, maka dia akan mengikuti patung dan berhala tadi, berjatuhan ke dalam neraka. Mereka adalah orang-orang musyrikun. Sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman, baik yang soleh maupun yang fasik, dan sebagian kecil atau sisa dari ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang-orang musyrikin sudah masuk ke dalam jahannam, mengikuti patung dan juga batu. Waquduhan naru wa waquduha annasu wal hijarah. Ya, wal hijarah. Maksud di dalamnya adalah sonam, ya, patung-patung yang disembah oleh manusia. Tidak tersisa kecuali orang yang beriman, baik yang soleh maupun yang fasik, ditambah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dikatakan kepada orang Yahudi, apa yang kalian sembah? Ya, mereka mengatakan, kami dahulu menyembah Uzair, anak Allah. Kami dahulu menyembah Uzair, anak Allah. Allah menceritakan tentang ucapan mereka, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Uzair ibnullah. Dikatakan kepada mereka, kalian telah berdusta, Allah tidak memiliki istri dan anak. Mereka menyangka bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Dengan mereka menyembah anak Allah, berarti mereka selamat, karena yang disembah adalah anak Allah. Ya, ini ghulu terhadap orang soleh. Maka dikatakan kepada mereka, kalian telah berdusta, Allah tidak memiliki istri dan anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Ya, Uzair ini bukan anak Allah. Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki istri. Apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami haus. Berilah kami minum. Ya, karena pada saat itu Allah memperlihatkan kepada mereka neraka jahannam dari jauh itu seperti air. Ya, diperlihatkan kepada mereka neraka jahannam dari jauh itu seperti air. Sehingga ketika mereka melihat, mereka mengatakan, kami ingin minum, haus. Orang-orang yang beriman sudah meminum dari mana? Dari telaga Nabi mereka. Masing-masing umat Nabi akan meminum telaga Nabi mereka. Maka ditunjukkanlah jahannam yang dari jauh seperti air tersebut, dan dikatakan kepada mereka, apakah kalian tidak mau mendatanginya? Ya, apakah kalian tidak mau mendatanginya? Maka mereka pun dikumpulkan ke jahannam dan berjatuhan ke dalamnya. Ya, menyangka bahwasanya itu apa? Air. Ternyata itu adalah jahannam. Mereka datang ke sana menyangka itu air, kemudian mereka berjatuhan di dalamnya. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani, apa yang kalian sembah? Mereka dahulu menyembah Isa anak Allah. Dikatakan kepada mereka, kalian berdusta. Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki istri. Apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami haus. Maka berilah kami air minum. Maka ditunjukkan jahannam yang dari jauh seperti air. Dan dikatakan kepada mereka, apakah kalian tidak mendatanginya? Akhirnya mereka pun dikumpulkan ke jahannam dan berjatuhan ke dalamnya. Berarti sudah hilang atau sudah masuk ke dalam jahannam orang musyrikin terlebih dahulu, karena ini yang paling parah, orang-orang musyrik, kemudian diikuti oleh orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Allah berkata kepada manusia, barang siapa yang menyembah sesuatu maka hendaklah dia mengikutinya. Maka penyembah matahari mengikuti matahari, penyembah bulan akan mengikuti bulan, penyembah tauhid akan mengikuti tauhid. Kemudian tersisalah umat Islam dan bersama mereka orang-orang munafik. Jadi orang umat Islam dan juga orang munafik yang keduanya sama-sama menampakkan keislaman. Disebutkan dalam hadis yang lain, orang-orang yang dahulu menyembah Nabi Isa alaihissalam, maka dia akan mengikuti syaitannya Nabi Isa. Bukan mengikuti Nabi Isa. Nabi Isa di dalam surga. Ya, mereka akan mengikuti syaitannya Nabi Isa, diserupakan dengan Nabi Isa, sehingga mereka menganggap itu adalah Nabi Isa, sehingga mengikuti syaitannya Nabi Isa masuk ke dalam neraka. Dan orang yang dahulunya menyembah Uzair, maka akan mengikuti syaitannya Uzair, yang diserupakan dengan beliau. Di sini sahih diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Baik, berarti yang tersisa siapa? Orang-orang muslim dengan orang-orang munafik. Ya. Yang keduanya orang-orang yang menampakkan keislaman. Tentang orang-orang kafir yang sudah masuk ke dalam neraka tadi disebutkan sifat-sifatnya bahwasanya mereka akan digiring dengan kasar. Jadi digiring ke jahannam bukan lemah lembut tetapi dengan kasar. Yauma yud'auna ila nari jahannama da'a. Yaitu didorong ke dalam neraka dengan keras. Mereka akan digiring secara berkelompok dan akan disambut oleh para malaikat penjaga neraka di ambang pintu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiq yaitu digiring orang-orang yang kafir ke dalam jahannam dalam keadaan zumaran, zumratan, yaitu dalam keadaan berkelompok-berkelompok, musyrikin terlebih dahulu, Yahud, kemudian Nasara, berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka sudah mendatanginya, dibukalah pintu-pintunya. Tidak menunggu. Mereka datang di depan pintu langsung dibukakan. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah para penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum? Ya, wahai jamaah, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian? Yatsluna 'alaikum ayati rabbikum, yang dahulu mereka membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kalian tentang pertemuan kalian di hari ini. Diingatkan tentang hari akhir, diingatkan tentang ayat-ayat Allah. Bukankah telah datang kepada kalian para rasul? Qalu bala. Mereka mengatakan iya, sudah datang. Tapi meskipun mereka mengatakan iya, bukan berarti dikasihani. Ya, bukan berarti mereka dikasihani karena mereka mengakui, tidak. Walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Tapi sudah tetap ya azab bagi orang-orang yang kafir. Enggak ada gunanya penyesalan pada hari tersebut. Kalian mengakui atau tidak, kalian akan masuk ke dalam neraka. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Silakan masuk ke dalam jahannam, kalian kekal di dalamnya, maka sungguh jelek tempat kembali orang-orang yang sombong. Itu sombong, tidak mau mengikuti syariat. Baik, mereka akan dikumpulkan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Ya, bukan di atas kaki mereka tapi di atas wajahnya. Jadi wajahnya bisa berjalan. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Ulaika syarrun makanan wa adhallu sabilan. Orang-orang yang dikumpulkan di atas wajah-wajah mereka ke jahannam. Ya, bukan dengan kakinya tapi dengan kepalanya atau dengan wajahnya. Dan mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan, yaitu buta, wa bukman, dalam keadaan bisu, wa summan, dalam keadaan mereka tuli. Ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Keadaan mereka buta ya, atau tidak berbicara ya, tuli, ini adalah dalam satu keadaan, bukan dalam semua keadaan, tapi nanti ada keadaan yang lain mereka bisa berbicara. Ya, di sana ada dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa mereka di jahannam bisa berbicara. Artinya ini adalah dalam keadaan tertentu mereka tidak bisa berbicara, dalam keadaan buta. Baik. Sekarang bagaimana dengan nasib orang-orang munafik? Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita isyaratkan, setelah orang-orang kafir baik musyrikin maupun ahlul kitab digiring ke neraka, maka tidak tersisa kecuali orang-orang yang menyembah kepada Allah, yaitu zahirnya menyembah kepada Allah, orang soleh dan juga orang yang fajir. Dikatakan kepada mereka, apa yang menghalangi kalian untuk pergi sedangkan manusia sudah pergi? Dalam riwayat yang dalam riwayat Muslim disebutkan, apa yang kalian tunggu? Mereka mengatakan, kami berbeda dengan mereka di dunia, ya. Padahal kami dahulu butuh dengan mereka. Maksudnya mereka dahulu bertauhid, tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, meskipun mereka membutuhkan orang kafir dalam beberapa hal. Ya, mereka mengatakan kami berbeda dengan mereka di dunia. Mereka dulu menyembah selain Allah, sedangkan kami menyembah kepada Allah. Mereka mengatakan, sungguh kami telah mendengar penyeru supaya setiap kaum mengikuti apa yang dia sembah, dan kami sekarang sedang menunggu Rabb kami. Ya, karena tadi isi seruannya apa? Masing-masing mengikuti apa yang dia sembah. Kami tidak menyembah Isa, kami tidak menyembah Uzair, kami tidak menyembah matahari, kami tidak menyembah bulan. Kami menyembah Allah, kami sedang menunggu Rabb kami. Maka datanglah Allah Ta'ala di dalam bentuk yang berbeda dengan bentuk yang mereka lihat pertama kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di padang mahsyar. Ya, akan melihat Allah di padang mahsyar. Saat itu yang mereka lihat Allah tapi dalam bentuk yang berbeda dengan bentuk yang mereka lihat pertama kali di padang mahsyar. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah berkata, aku adalah Rabb kalian. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah darimu. Karena saat itu yang mereka lihat bukan bentuk yang pertama. Kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ketika yang mereka lihat bukan bentuk yang pertama, mereka mengatakan, kami berlindung kepada Allah darimu. Mengatakan perkataan ini dua atau tiga kali, dan maksudnya Allah akan menguji mereka dengan memperlihatkan dirinya kepada mereka dengan bentuk yang lain. Ketika mereka melihat Allah dalam bentuk yang lain, maka mereka berlindung kepada Allah supaya tidak terkena fitnah di dalam ujian ini. Dan ucapan mereka, kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun, menunjukkan tentang ya keutamaan tauhid. Jadi ketika mereka melihat Allah dalam bentuk yang lain, mereka berlindung kepada Allah karena mereka takut apabila tergelincir. Kemudian mereka mengucapkan ucapan tauhid ini. Mereka mengatakan, kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Maksudnya Allah SWT akan menjaga seseorang dengan kalimat tauhid ini di dunia maupun di akhirat. Baik. Kemudian tidak berbicara kepada Allah saat itu kecuali para nabi. Maka Allah berkata, apakah kalian memiliki tanda sehingga kalian mengetahui bahwa dia adalah Rabb kalian? Mereka mengatakan saq, yaitu betis. Maka disingkaplah betis Allah Ta'ala. Dan ini harus kita yakini bahwasanya di antara sifat Allah adalah memiliki saq. Para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah termasuk dalil yang berisi sifat Allah. Maka kewajiban kita sebagaimana sifat-sifat yang lain bahwasanya Allah memiliki betis sesuai dengan keagungannya, tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentakwilnya. Ketika disingkap ya betis Allah SWT, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan setelah disingkap betis Allah, sujudlah setiap orang yang beriman. Karena mereka mengenal bahasanya adalah Allah SWT. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan tidak tersisa orang yang dahulu pernah bersujud kepada Allah di dunia dengan ikhlas kecuali Allah akan mengizinkan dia untuk bersujud pada hari tersebut. Ayatnya yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari di mana akan disingkap betis dan mereka akan diajak untuk bersujud, fala yastati'un, mereka tidak mampu. Maksudnya di sini adalah orang kafir, orang munafik. Ya, khasi'atan absaruhum wa tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Adapun orang-orang yang beriman yang mereka pernah sujud ikhlas di dunia, maka Allah akan mengizinkan dia untuk bersujud pada hari tersebut. Baik. Kemudian tidaklah tersisa orang yang dahulu karena hanya ingin melindungi diri dan riya, kecuali akan menjadikan punggungnya menjadi rata. Jadi orang-orang munafik yang mereka bersujud karena riya supaya dikatakan tuh lihat orang muslim, atau dia dikatakan demikian dan demikian, salat karena ingin dipuji oleh manusia, maka saat itu dia tidak bisa sujud. Allah menjadikan punggungnya ini menjadi rata. Ya, menjadi rata. Kalau sekarang beruas-ruas, maka saat itu menjadi rata, menjadi satu ruas. Ya, setiap akan sujud dia tersungkur di atas tengkuknya. Ya, dia tidak bisa sujud karena punggungnya yang semula memiliki beberapa ruas tulang, ya, sehingga kalau banyak ruasnya dia akan dengan mudah apa? Sujud. Nah, ketika itu menjadi satu ruas tulang. Ya, sehingga dia tidak bisa bersujud. Ya, setiap kali dia mau sujud, dia tersungkur, itu terjatuh, tidak bisa bersujud. Tersungkur di atas tengkuknya. Baik. Maka ini adalah akibat dari menyembunyikan kenifakan, kekufuran di dunia. Mereka merasa mereka telah menipu Allah dan berhasil menipu Allah. Di dunia mereka menyembunyikan sampai mereka meninggal dunia, ya, seakan-akan mereka berhasil dalam menipu Allah SWT. Lihat bagaimana Allah menipu mereka di ketika di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah senang-senang ingin minum ternyata enggak jadi. Dan di sini mereka merasa sukses, merasa selamat. Orang-orang musyrikin sudah masuk ke dalam neraka, orang Yahud, orang Nasara sudah masuk ke dalam neraka. Ternyata mereka masih berkumpul bersama orang yang beriman. Seakan-akan mereka sudah berhasil menipu Allah. Siapa yang bisa menipu Allah SWT? Allah Maha tahu. Mereka tidak sadar bahwa mereka dalam keadaan apa? Tertipu. Ya, ketika akan bersujud seperti orang-orang beriman yang lain, ternyata Allah menjadikan ruas mereka, ya, ruas-ruas tulang punggung mereka menjadi satu sehingga tidak bisa bersujud. Siapa yang bisa menipu Allah SWT? Ya, mereka telah menipu diri mereka sendiri. Mereka mengira bahwa mereka akan selamat dengan tinggalnya mereka saat itu bersama orang-orang yang beriman, namun ternyata perkiraan mereka adalah perkiraan yang salah. Kemudian orang-orang yang beriman mengangkat kepala mereka dan Allah Ta'ala kembalikan kepada bentuknya yang semula. Kemudian Allah berkata, aku adalah Rabb kalian. Mereka berkata, engkau adalah Rabb kami. Baik, bagaimana perpisahan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik? Setelah bangkit dari sujud, maka orang-orang yang beriman akan mengikuti Allah. Karena tadi disebutkan, masing-masing mengikuti yang disembah. Maka mereka akan mengikuti Allah. Dan akan dibentangkan as-sirat. Ya, as-sirat, yaitu jembatan yang ada di atas neraka akan dibentangkan. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya keadaan saat itu gelap gulita. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hum fi dzulmati dunal jisr." Mereka berada di dalam tempat yang gelap, dunal jisr, sebelum sirat, yaitu sebelum jembatan. Artinya sebelum melewati jembatan, yang manusia saat itu, yaitu orang yang beriman dengan orang yang munafik, berada di tempat yang sangat gelap. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Allah SWT memberikan kepada orang-orang yang beriman cahaya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW menyebutkan bahasanya Allah memberikan kepada mereka cahaya sesuai dengan kadar amalannya. Ada di antara mereka yang cahayanya sebesar gunung. Ini adalah cahaya yang besar tentunya. Cahaya yang sangat terang benderang sebesar gunung yang besar. Di mana cahaya ini berjalan di depan orang yang beriman. Karena amalannya yang luar biasa di dunia, keimanan dia yang luar biasa, Allah SWT memberikan cahaya yang besar juga pada saat itu. Dan yang mengambil manfaat adalah dirinya sendiri. Wa minhum man yu'ta nurahu asghara min dhalik. Ada di antara mereka yang diberikan cahaya yang lebih kecil daripada itu, sesuai dengan kadar amalannya. Dan ada di antara mereka yang diberikan cahaya sebesar pohon kurma berada di sebelah kanannya. Ya, cahaya sebesar pohon kurma di sebelah kanannya. Ada di yang diberikan lebih kecil daripada itu. Ada di antara mereka yang diberikan cahaya hanya sebesar jempol kakinya. Ya, cahaya sebesar jempol kakinya. Yudhi'u marratan wa yafi'u marrah. Terkadang hidup, terkadang tidak. Fa idza adha'a qaddama qadamahu famasya. Kalau dia pas hidup, ya, cahaya yang sebesar jempol tadi, kalau dia hidup dia berjalan. Wa idza tufi'a qam. Ya, kalau dia mati maka dia diam. Maka tentunya berbeda orang yang berjalan dengan cahaya yang besar sebesar gunung dengan yang sebesar pohon kurma, ada yang sebesar apa? Jempol kaki, yang diam, dan dia berjalan ketika hidup. Ketika mati maka dia berhenti. Dan ini menunjukkan kepada kita, ikhwah sekalian, tentang pentingnya mengamalkan ilmu. Ya, semakin banyak seseorang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka akan semakin besar cahaya yang dia dapatkan di hari kiamat. Tapi semakin sedikit ilmu yang dia amalkan, maka akan semakin sedikit pula ya cahaya yang dia dapatkan di hari kiamat. Baik. Orang-orang munafik, bagaimana nasib mereka? Ternyata mereka juga akan diberikan cahaya dan akan mengikuti Allah. Ya, orang-orang beriman ikut mengikuti Allah, mereka juga ikut mengikuti Allah. Namun sayang, cahaya mereka padam sebelum mereka sampai ke jembatan. Cahaya mereka padam sebelum mereka sampai ke jembatan. Sementara orang-orang yang beriman masih memiliki apa? Cahaya. Meskipun berbeda-beda cahaya mereka. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah. Meskipun mereka dalam tempat yang sama, ya, dalam tempat yang sama, satunya mendapatkan cahaya sebesar gunung, satunya mendapatkan cahaya yang kecil, ya, dan mereka berada di tempat yang sama. Karena Allah SWT yang menciptakan cahaya. Allah bisa menjadikan cahaya tersebut terang bagi sebagian dan tidak bagi sebagian yang lain. Taib. Allah sebutkan kisah tentang percakapan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafikin sebelum berpisah. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Dalam surat Al-Hadid. Pada hari ketika engkau akan melihat orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, berjalan cahaya mereka di depan mereka. Jadi cahayanya berjalan sendiri. Kita enggak perlu senter, tidak perlu baterai, dia berjalan sendiri. Yas'a nuruhum. Cahaya mereka akan berjalan di depan mereka, wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka. Bushrakumul yaum. Kegembiraan bagi kalian, kabar gembira bagi kalian di hari ini. Jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha, dhalika huwal fawzul azim. Kalian mendapatkan kegembiraan, yaitu masing-masing dari kalian akan masuk ke dalam surga. Ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kalian kekal di dalamnya, dan ini adalah kebahagiaan, keberuntungan yang besar. Ya, kalau sudah di situ berarti akan masuk surga. Meskipun ada yang langsung, ada yang tidak, nanti akan disebutkan. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Akan berkata orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan. Karena ada orang munafik dari kalangan wanita. Berkata kepada orang-orang beriman, lilladzina amanu undzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami. Ya, tunggulah kami. Karena orang yang beriman punya cahaya, mereka bersegera berjalan. Sementara orang-orang munafik tidak memiliki apa? Cahaya. Sehingga tidak bisa berjalan. Tapi mereka melihat orang-orang beriman memiliki cahaya. Mereka ingin ditunggu. Naqtabis min nurikum. Supaya kami bisa mengambil dari cahaya kalian. Ya, dan yang demikian tidak mungkin. Ya, orang-orang beriman saja, masing-masing saat itu cahayanya. Ya, masing-masing saat itu cahaya mereka sesuai dengan amalan mereka dan keimanan mereka. Qila irji'u wara'akum faltamisu nuran. Dikatakan kepada mereka, irji'u, kembalilah kalian ke belakang, carilah cahaya sendiri. Fadhuriba bainahum bisuril lahu bab. Ketika mereka sudah mulai berpisah, orang-orang beriman semakin jauh, ya, maka mereka dibatasi dengan sur, dengan pagar. Ya. Lahu babun, dia memiliki pintu, batinuhu fihi rahmah, di dalamnya adalah rahmat, yaitu yang ke arah orang-orang yang beriman, di situ ada rahmah. Wa zahiruhu min kibalihil azab. Adapun di belakangnya, di luarnya, maka itu adalah azab, yaitu bagi orang-orang munafik. Yunadunahum, ketika dipisahkan itulah mereka memanggil dari belakang pagar tadi, alam nakum ma'akum, bukankah kami di dunia bersama kalian? Kami dulu kan tinggal bersama kalian, ya, hidup bertetangga dengan kalian, dan kami ke masjid kalian. Qalu bala, iya, kalian dulu tinggal bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian telah menfitnah diri kalian sendiri, yaitu dengan kenifakan, dengan kesyirikan, dengan kekufuran. Ya, jasad kalian saja yang bersama kami, tapi akidah kalian adalah akidah kufur. Wa tarabbastum wartabatum, dan kalian menunggu, wartabatum yaitu menunggu kecelakaan kami. Kalian tinggal bersama orang-orang yang beriman, tapi kalian tunggu kecelakaan bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada peperangan ditunggu, ya. Semoga yang kalah adalah orang-orang yang beriman. Wartabatum, dan kalian dalam keadaan ragu. Wa gharratkumul amaniyu, dan kalian tertipu dengan angan-angan kalian sendiri. Angan-angan mereka, nabi dan juga orang-orang yang beriman kalah. Hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahil gharur. Sampai datang perintah Allah dan telah menipu kalian penipu. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Maka pada hari ini tidak akan diambil dari kalian fidyah, tebusan. Kalau kalian sekarang mau menebus dengan harta kalian, dengan anak kalian, tidak bisa, enggak akan diambil. Ya, di dunia harta masih diterima oleh Allah apabila disedekahkan, tapi sekarang enggak akan diterima oleh Allah. Wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Ya, tidak akan diambil tebusan dari kalian dan juga orang-orang yang kafir. Tempat kembali kalian adalah neraka, dan dia adalah, ya, tempat kembali kalian, dan itu adalah jelek-jelek tempat kembali. Ini adalah jenis tipuan yang lain bagi orang-orang munafik. Hampir-hampir ya mereka merasa bahwa mereka akan selamat. Ternyata mereka tertipu. Ya, ternyata mereka tertipu sebagaimana mereka dahulu menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika melihat cahaya orang-orang munafik padam, ya, maka mereka berdoa kepada Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, ketika melihat cahaya milik orang-orang munafik padam, maka mereka takut seandainya cahaya mereka apa? Padam. Ya, masih mereka memiliki ketergantungan kepada Allah. Ini belum finish. Ya, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan basyiril masyaina fil dhulam ila al masajid bin nurit tammi yaumil qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid. Ya, berjalan di waktu isya, berjalan di waktu subuh dalam keadaan mereka gelap hanya untuk mencari ridha Allah, melakukan sholat berjamaah. Kabarkan kepada mereka dengan kabar gembira dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Orang yang ingin mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat, maka hendaklah dia menjaga sholat lima waktunya berjamaah di masjid. Nah, baik. Kemudian beliau mengatakan was-siratu haqqun yajuzuhu al-abrar wa yazilu anhu al-fujjar. Ini adalah termasuk perkara yang harus kita imani, bahwasanya sirat ini adalah perkara yang hak, benar. Siapa yang akan melewatinya? Yang akan melewatinya adalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang kafir, musyrikin, sudah selesai. Orang-orang yang Yahud, orang-orang Nasara, mereka sudah selesai. Orang-orang munafik juga sudah dipisahkan. Siapa yang tersisa? Orang-orang yang beriman. Ada yang abrar, ada yang fujjar. Ada orang-orang yang soleh, dan ada di antara mereka orang-orang yang fasik. Semua akan melewati sirat ini. Tidak ada yang tidak. Ya, tidak ada yang terbang langsung ke seberang, enggak. Semuanya akan melewati. Bahkan para nabi dan juga para rasul akan melewati jembatan sirat ini. Allah SWT mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidaklah seorang di antara kalian kecuali dia akan melewatinya. Yang demikian adalah ketetapan yang pasti dari Allah. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian kecuali akan melewatinya. Termasuk di antaranya para anbiya dan juga para rasul akan melewati jembatan sirat ini. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimin fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim masuk ke dalam neraka dalam keadaan mereka berlutut. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW menggambarkan bahwasanya jembatan tersebut adalah jembatan yang sangat menggelincirkan. Ya, ini adalah jembatan yang jangan kita bayangkan jembatannya besar. Ya. Seperti jembatan Suramadu misalnya. Ya, sambil. Atau seperti jembatan-jembatan yang lain. Jangan kita bayangkan jembatannya adalah jembatan yang besar. Ini adalah jembatan yang sangat menggelincirkan. Disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id mengatakan balaghani annal jisra adaqqu minasy'arah wa ahaddu minasayf. Sampai kepadaku bahwasanya jembatan ini lebih kecil daripada rambut. Rambut adalah suatu yang kecil, dan jembatan ini besarnya itu lebih kecil daripada rambut. Ya, Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat kecil untuk dilewati. Ya. Kemudian yang kedua, ternyata dia adalah lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang. Makanya dia adalah jembatan yang sangat menggelincirkan. Bandingkan antara kita dengan rambut. Ya, seandainya sebesar rambut saja, itu suatu yang sangat kecil. Ya, seandainya sebesar tali rapiah saja, itu adalah perkara yang sangat kecil. Ya, itu sudah perkara yang mengerikan. Lalu bagaimana dengan ya jembatan yang disebutkan, ya disebutkan dalam hadis bahwasanya itu lebih kecil daripada rambut. Ditambah lagi, di sekitar jembatan ini ada besi-besi pengait. Ya, ada besi-besi pengait yang ada pengaitnya. Dan di sana ada duri yang keras seperti duri Sa'dan. Ya, duri Sa'dan ini dikenal oleh orang-orang Arab. Nah, cuma dia adalah duri yang besar. Jadi ada besi dan juga ada durinya. Itu di sekitar jembatan ini. Ya, dan dia siap menyambar setiap orang yang melewatinya dan dia berhak untuk disambar. Nah, manusia, orang-orang yang beriman ketika melewati jembatan Shirath ini, maka mereka bermacam-macam. Ada di antara mereka yang melewati seperti kedipan mata. Ya, mengedip itu sudah sampai ke seberang. Ada yang berjalan melewati seperti kilat. Ada yang seperti angin, ada yang seperti burung. Ada yang seperti larinya kuda, ada yang seperti larinya unta. Ada yang sangat lambat. Bahkan ada di antara mereka yang menyeret dirinya. Ya, menyeret dirinya artinya berjalan di atas pantatnya. Sesuai dengan apanya itu? Ya. Sesuai dengan iman dan juga amalannya di dunia. Sesuai dengan tamasuknya dengan agama ini. Semakin dia kuat tamasuknya dengan agama Islam, maka akan semakin dikuatkan oleh Allah berada di atas jembatan tadi. Wa in minkum illa wariduha. Masing-masing dari kalian akan melewatinya. Enggak bisa, enggak ada yang dikecualikan tidak melewati Shirath. Semuanya harus melewati. Siapa yang menolong kita kecuali Allah? Sesuai dengan kuatnya kita di dalam memegang Allah di dunia ini, maka demikian pula balasan yang akan kita terima, Allah SWT akan menguatkan kita di akhirat ketika kita akan melewati jembatan Shirath ini. Disebutkan dalam hadis, manusia atau orang-orang yang beriman terbagi menjadi tiga. Pertama, orang-orang yang benar-benar selamat melewati jembatan tersebut tanpa terkena sambaran. Jadi melewati, ya, dan dia selamat ke seberang tanpa terkena sambaran sedikit pun. Ada di antara mereka selamat melewati neraka, akan tetapi terkoyak tubuhnya. Ya, kena kaitan atau terkena duri. Tapi akhirnya dia selamat sampai ke seberang. Tapi ada koyakannya. Ya, karena dosa yang dia lakukan. Ya, tetapi Allah tidak menghendaki dia jatuh selamat sampai ke seberang. Yang ketiga, orang yang tersambar dan akhirnya dia terjatuh ke dalam neraka. Itu orang-orang yang beriman, yang mereka dahulu melakukan dosa besar, kemudian Allah menghendaki mengadab mereka di jahannam, ya akhirnya mereka tersambar dan terjatuh ke dalam neraka. Ya. Dan ini menunjukkan ya sekali lagi tentang bahayanya dosa. Ya, bahayanya dosa. Dan dia adalah syu'mun, ini adalah kecelakaan bagi seseorang dan ini adalah penyebab hancurnya seseorang di dunia maupun di akhirat. Mulai dari sejak di dunia, penyebab musibah ya di alam kubur, penyebab ya azab kubur. Ketika seseorang dibangkitkan oleh Allah, ya seseorang dibangkitkan sesuai dengan amalan ketika dia meninggal dunia, ketika di padang mahsyar dosa-dosa juga terlihat dari keringat, kemudian hisab, Kemudian juga di sini adalah ketika seseorang melewati jembatan as-sirat ini. Nah, ada di antara orang-orang yang selamat tadi 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama. Menyusul setelah mereka rombongan yang wajah-wajah mereka seperti bintang yang paling terang, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya, di sana ada 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Maka wajah-wajah mereka saat itu seperti bulan. Jelas mereka akan selamat dari azab, tidak dihisab dan juga tidak diazab. Baik, disebutkan dalam hadis bahwasanya amanah dan juga kekerabatan ini akan berdiri di samping kanan kiri jembatan shirath. Ya, amanah akan berdiri di samping kanan kiri, demikian pula kekerabatan, ya, ar-rahim ini juga akan berdiri di samping kanan kiri jembatan shirath. Maksudnya adalah mereka akan menuntut orang-orang yang tidak menyampaikan amanah dan juga tidak menyambung tali silaturahim. Dan ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan amanah dalam Islam ini perkara yang besar. Menyambung silaturahim juga demikian. Jangan kita memutus tali silaturahim hanya karena sebab perkara dunia. Baik, di antara yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, ya, dan tergelincir banyak sekali. Termasuk di antaranya adalah ucapan yang pernah dia ucapkan di dunia, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Absennya mana absen? Sudah di absen semuanya. Sungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat dari kemurkaan Allah dan dia tidak memperdulikan ucapan tadi sehingga dia masuk ke dalam jahannam. Melewati jembatan shirath karena sebab kalimat atau satu ucapan yang diucapkan di dunia dan dia tidak menganggap ucapan tersebut, akhirnya dia masuk ke dalam neraka dengan sebab, ya, ucapan yang dimurkai oleh Allah tadi. Termasuk di antara yang menggelincirkan adalah dosa bid'ah. Ya, dosa bid'ah ini menggelincirkan seseorang sehingga ketika dia melewati jembatan shirath terjerumus ke dalam neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Termasuk orang-orang yang mengikuti aliran-aliran sesat. Ya, meskipun itu tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, maka ini terancam. Ya, kulluha finnari illa wahidah. Semuanya masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Aliran-aliran, firak-firak, ya, dengan sebab bid'ah yang mereka lakukan sehingga mereka terancam ketika melewati jembatan shirath akan tergelincir. Termasuk di antaranya dosa berdusta atas nama Rasulullah, tidak menjaga lisan dan juga kemaluan, sombong, memakan makanannya haram, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah. Ya, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu bisa menjadi sebab seseorang tergelincir dalam neraka. La ta'allamul ilma litabahaw bihi al-'ulama aw litubahu bihi al-'ulama wala litumaru bihi sufaha wala tukhayyiru bihi al-majalis. Faman fa'ala dhalik fannaru fannar, fannaru annar. Maka ancamannya adalah neraka. Orang yang bunuh diri juga demikian. Membunuh tanpa hak, memakan riba, menggambar makhluk yang bernyawa, wanita-wanita yang tidak berhijab, wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, orang yang durhaka kepada orang tuanya, kecanduan dengan minuman keras, dayyuth, yaitu seorang yang membiarkan terjadinya kemungkaran di keluarganya, pejabat yang menipu bawahannya, ya, dan juga dosa-dosa yang lain yang termasuk dosa-dosa besar, maka ini bisa mengancam keselamatan seseorang sehingga dia terjerumus ke dalam neraka. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa yashfa'u nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummati min ahlil kabair. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat bagi orang yang masuk neraka di kalangan umatnya dari pelaku-pelaku dosa besar. Fa yakhrujuna bi syafa'atihi ba'da mahtaraqu wa saru fahman wa hamaman. Maka mereka keluar dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam setelah mereka terbakar dan mereka menjadi faham, itu menjadi arang, wahamaman, dan menjadi sesuatu yang hitam, yaitu terbakar. Faya dakhuluna al-jannah bi syafa'atihi. Akhirnya mereka masuk ke dalam surga dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini bukan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah syafaat yang beliau lakukan dan juga syafaat yang dimiliki oleh para nabi yang lain, para malaikat dan juga orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika orang-orang yang beriman selamat dari neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang lebih gigih, lebih kencang memohon kepada Allah hak saudaranya, saudara mereka yang jatuh ke dalam neraka, daripada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Jadi orang-orang yang beriman yang selamat tadi, mereka ingat tentang saudara-saudara mereka yang terjerumus ke dalam neraka. Maka mereka meminta kepada Allah, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami, dahulu mereka sholat bersama kami. Jadi yang terjerumus ke dalam neraka, ada di antara mereka yang sholat dahulunya di dunia, puasa bersama kami, karena mereka orang-orang Islam, dan haji bersama kami. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan berteman dengan orang-orang yang soleh, ya, beribadah bersama mereka, sholat bersama mereka, ya, puasa bersama mereka, haji bersama mereka. Kemudian mereka mengatakan, maka Allah berkata, ya, Nabi bersabda, maka Allah berkata, keluarkanlah oleh kalian orang-orang yang kalian kenal. Ada yang masuk neraka dan mereka kenal di dunia, dulu ikut sholat, ya, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal. Ini menunjukkan tentang keutamaan berteman, ya, dengan orang-orang yang soleh, ya. Tapi kita tidak bisa memastikan, mungkin soleh, ya, di dunia, kemudian kita, ya, tidak bisa memastikan bahwasanya dia akan, ya, bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga. Yang bisa kita lakukan adalah husnudzon. Ya, adapun memastikan kemudian mengatakan kalau engkau, ya, masuk surga dan tidak melihatku, maka, dan seterusnya, ini kalimat yang fi nafsi syai', ya, kalimat yang sebaiknya dijauhi yang demikian, yang membuat tertipu orang yang mendengarnya. Seorang yang berusaha dengan amalannya, sebagaimana orang-orang yang soleh mereka beramal dengan amalannya, maka kita juga beramal dengan amalan kita. Maka diharamkanlah wajah-wajah mereka di atas neraka, yaitu orang-orang yang beriman tadi mencari di dalam neraka siapa orang yang mereka kenal, ya, dan badan mereka dilindungi oleh Allah. Mereka mencari dan badan mereka dilindungi oleh Allah dari api neraka. Ya, mereka akhirnya mengeluarkan orang yang mereka kenal. Ya, dari mana mereka mengenalnya padahal sudah terbakar? Ya, karena wajah mereka tidak terbakar. Ya, yang mereka gunakan untuk sujud, untuk berwudu, ini tidak terbakar. Ya. Wajah mereka, ya. Wajah mereka bisa dikenal karena wajah mereka tidak terbakar. Wajah-wajah mereka dilindungi oleh Allah. Ya, sehingga wajah mereka masih bisa dikenal oleh orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, tidak tersisa seorang pun yang engkau perintahkan untuk kami keluarkan. Maka Allah berkata, kembalilah kalian, barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar satu dinar, maka keluarkanlah. Kalau tadi ukurannya yang dikenal, sekarang meskipun kalian tidak kenal dan di dalam hatinya ada kebaikan meskipun sebesar satu dinar, yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah, yakin dengan kalimat ini tapi imannya sangat berkurang. Kemudian mereka kembali dan mengeluarkan banyak orang sesuai dengan yang Allah perintahkan, yaitu seberat satu dinar. Kemudian mereka datang kembali, wahai Rabb kami, tidak sisakan seorang pun yang Engkau perintah untuk kami keluarkan. Ini yang satu dinar beratnya semua dikeluarkan. Kembalilah kalian, barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar setengah dinar, maka keluarkanlah. Kemudian mereka mengeluarkan yang berat kebaikannya ada setengah dinar. Wahai Rabb kami, tidak tersisa seorang pun yang Kau perintahkan untuk kami keluarkan. Allah mengatakan, barang siapa yang kembalilah kalian, barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya memiliki kebaikan sebesar satu dzarrah, maka keluarkanlah. Nah, sudah berlalu ketika kita membahas tentang iman yazid wa yanqus, ya, dan bahwasanya iman mutafadil, iman bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang sebesar satu dzarrah. Apa makna dzarrah? Yang semut yang kecil. Baik, maka dikeluarkan semua orang yang meskipun di dalam hatinya ada keimanan sekecil apapun. Ya, kemudian wahai Rabb kami, kami tidak sisakan di dalam neraka seorang pun yang memiliki kebaikan. Berarti sekarang sudah, ya, tinggal yang sifatnya tadi disebutkan oleh Allah sudah dikeluarkan oleh mereka. Kemudian Allah mengatakan, para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang yang beriman telah memberikan syafaat, dan tidak tersisa kecuali Zat yang Maha Penyayang. Kemudian Allah SWT menggenggam satu genggaman di dalam neraka dan mengeluarkan kaum yang tidak pernah beramal sedikit pun. Ya, jadi mereka mengatakan la ilaha illallah tapi belum sempat apa? Beramal. Sehingga mereka dikeluarkan oleh Allah meskipun mereka tidak pernah beramal, karena mereka pernah mengucapkan la ilaha illallah dan yakin dengan kalimat ini. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Walisa'iril anbiya'i wal mu'minin wal malaikah syafaat. Mereka juga memiliki syafaat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Qala ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah mengatakan, Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai. Para malaikat, para nabi dan juga orang-orang soleh tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai. Siapa orang yang Allah ridhai? Orang yang bertauhid, yang tadi mengatakan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya meskipun dia melakukan dosa. Dan ini adalah syarat mutlak untuk mendapatkan syafaat, yaitu orang yang diberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhai. Siapa orang yang Allah ridhai? Orang yang bertauhid. Adapun orang yang kufur dengan kalimat tauhid, maka dia bukan orang yang Allah ridhai. Wala yardha li'ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekufuran dari yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Orang yang Allah ridhai hanya orang yang bertauhid saja. Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan mereka dalam keadaan takut kepada Allah. Wala tanfa'ul kafira syafa'atu syafi'in. Dan tidak akan bermanfaat kepada orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Sekali lagi, syafaat hanya untuk orang-orang yang muslim saja. Ya, kecuali dua syafaat. Syafaat yang pertama syafaatul uzma. Karena syafaatul uzma tadi untuk orang yang Islam dan juga bukan orang Islam, orang kafir maupun orang Islam, semuanya mendapatkan syafaatul uzma. Yang kedua adalah syafaat Nabi untuk Abu Talib. Ya, syafaat Nabi untuk Abu Talib. Itu pun bukan syafaat keluar dari neraka, tapi syafaat diringankan di dalam azab neraka. Itu saja. Adapun sisanya, maka syafaat ini hanya untuk orang-orang yang Islam saja. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak akan bermanfaat kepada mereka syafaat, ya, orang-orang yang memberikan syafaat. Ini adalah yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin. Puasa dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat. As-siyamu wal-Quranu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu tu'am wa syahawat bin nahar fashafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Quran mana'tuhu nawma bil layli fashafi'ni fihi. Qala fayushafa'an. Ini menunjukkan tentang keutamaan melakukan puasa dan juga keutamaan membaca Al-Quran. Bahwasanya puasa itu amal soleh. Amal puasa ini akan memberikan syafaat. Dan amalan membaca Al-Quran juga akan memberikan syafaat. Ya, amalan membaca Al-Quran juga akan memberikan syafaat. Ini orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Berdalil dengan hadis ini. Nah, di sini disebutkan Al-Quran berbicara. Ya, Al-Quran mengatakan mana'tuhu an-nauma bil-lain fasyafi'ni fihi. Kemudian mereka mengatakan, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk karena di sini bisa berbicara. Dan buktinya dia berbicara kepada Allah. Ini adalah dangkalnya pemahaman mereka, dan dalil-dalil yang sudah berlalu banyak menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Adapun yang disebutkan dalam hadis ini, maka Al-Quran di sini maknanya bukan Al-Quran, yaitu bimakna al-maqru yang merupakan kalamullah. Tapi Al-Quran di sini maknanya adalah qira'ah. Ya, karena masdar sudah berapa kali kita sebutkan, masdar di dalam bahasa Arab bisa maknanya maf'ul bihi, bisa maknanya masdar. Ya, seperti Al-Quran bisa maknanya makru, yaitu kalamullah, dan bisa maknanya apa? Bisa maknanya amalan, ya, masdarnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, zayyinu qira'atakum. Ya, zayyinu qira'atakum. Quran di sini maknanya adalah qira'ah. Hendaklah kalian menghiasi bacaan kalian Quran dengan suara kalian. Dan di sini Quran di sini as-siyamu wal Quran maksudnya adalah qira'ah kalian. Ya, bukan Al-Quran yang bermakna kalamullah, tetapi amalan membaca kalian. Makanya di sini digandingkan dengan apa? As-siyam. As-siyam adalah amalan. Ya, dan Al-Quran dengan makna qira'ah adalah amalan, yaitu qira'atuk. Siyam dan juga qira'atuk. Qira'ah kalian terhadap Al-Quran itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi enggak ada pertentangan di sini. Ya, jadi yang disebutkan bisa berbicara dalam hadis ini adalah amalannya, itu amalan berpuasa dengan amalan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran di sini maknanya apa? Qira'ah, bukan makruh. Ya, karena kalau makruh adalah kalamullah. Ya, adapun qira'ah itu amalan kita. Ya, amalan kita, dan amalan kita adalah makhluk. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan berpuasa dan juga membaca Al-Quran. Hendaklah orang yang sudah diberikan rezeki oleh Allah dengan Al-Quran, ya, berusaha untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran sampai dalam keadaan waktu di mana dia harusnya tidur. Ya, makanya di sini disebutkan mana'tuhu nauma bil-lail. Waktu di mana dia harusnya tidur, dia duduk sendiri dalam keadaan dia mengulang kembali kalamullah yang sudah pernah dia hafal. Ya, kalau demikian maka diharapkan apa yang dia lakukan berupa qiraah ini bisa menjadi memberi syafaat di hari kiamat. Taib. Kemudian setelahnya, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayan. Dan surga dan juga neraka adalah dua makhluk yang tidak akan punah. Ya, al-jannah dan juga an-nar ini adalah makhluk. Dia bukan khalik, tapi dia adalah makhluk, maksudnya adalah sudah diciptakan oleh Allah. Sudah diciptakan. Ya, dan ini bertentangan dengan pendapat ya ahlul bidah yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka belum diciptakan, nanti diciptakannya. Kalau diciptakan sekarang sia-sia, apa gunanya? Belum ditempati oleh manusia. Adapun keyakinan Ahlu Sunnah mengatakan bahwa surga dan neraka sudah ada. Karena Allah SWT ketika menceritakan ya tentang surga, Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin. Sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat disediakan berarti sudah ada. Ya, surga sudah ada. Dan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau salat kemudian dinampakkan anggur, ya, dan hampir beliau mengambilnya, yang menunjukkan bahwasanya surga sudah ada. Dan kisah dimi'rajkannya beliau melihat di sana surga dan melihat neraka, menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah sekarang. Dan juga kisah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam suatu saat mendengar suara yang keras, kemudian beliau mengatakan, "Tahukah kalian suara apa ini?" Mereka mengatakan, "Allahu wa rasulu alam." Kemudian beliau menyampaikan bahasanya adalah suara batu yang sampai ke dasar jahannam dilemparkan 70 tahun yang lalu. Ya, dilemparkan 70 tahun yang lalu dari atas neraka, sekarang baru nyampe. Dan ini menunjukkan tentang bahasanya neraka sudah ada. Maka ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah. La tafnayan. La tafnayan yaitu tidak akan, ya, tidak akan hancur, tidak akan binasa. Artinya dia khalidah, akan kekal selama-lamanya. Sebagaimana dalam ayat yang banyak, khalidina fiha abadan. Ya. Dan menunjukkan bahwa mereka tidak keluar dari sana. Ya, dengan lafaz-lafaz yang bervariasi yang menunjukkan bahwasanya ya mereka kekal di dalamnya, dan kekekalan penduduk surga di dalam surga menunjukkan tentang kekekalan apa? Surga. Baik. Apa bedanya antara kekekalan surga dan neraka dengan kekekalan Allah SWT? Apa bedanya antara kekekalan penduduk surga dan juga penduduk neraka dengan kekekalan Allah SWT? Karena sebagian mengatakan, loh kalau kekal berarti sama dengan Allah kekal. Kita katakan tidak. Kekalnya Allah adalah bidatihi. Allah kekal memang dengan zatnya. Adapun kekalnya surga dan juga neraka, kekalnya penduduk surga dan juga neraka ini dengan biiznillah. Itu adalah dengan izin dari Allah. Kalau Allah mengendaki, hancur dalam satu waktu. Berarti kekalnya makhluk adalah dengan masyiatullah. Adapun kekalnya Allah, maka ini adalah bidatihi. Ya, Allah SWT dialah yang al-akhir, tidak ada setelah Allah ya sesuatu. Kemudian beliau mengatakan, fal jannatu ma'wa awliyaihi wan naru iqabun li a'daihi. Fal jannatu ma'wan ma'wa awliyaihi. Surga ini adalah tempat kembali bagi wali-wali Allah. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Dan neraka adalah hukuman bagi musuh-musuh Allah. Wa ahlul jannati fiha mukhalladun, dan penduduk surga di dalamnya mereka akan kekal. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sungguhnya orang-orang yang mujrimin, yaitu orang-orang yang kafir, berada di dalam azab jahannam kekal, dan mereka tidak akan, la yufattaru anhum. La yufattaru anhum ay la yukhaffafu anhum. Ya, tidak akan diringankan bagi mereka. Jadi semakin kesana bukan semakin ringan. Wa hum fihi mublisun, dan mereka di dalamnya dalam keadaan putus asa. Sudah enggak ada harapan. Ya, tidak ada harapan untuk keluar. Isinya adalah azab, azab dan azab. Wa ma dzalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin. Tidaklah kami mendzalimi mereka, tapi merekalah dahulu yang mendzalimi diri mereka sendiri dengan cara menyekutukan Allah. Wa yu'ta bil mauti fi surati kabshin amlah fayudbahu bainal jannati wan nar. Dan akan didatangkan kematian dalam bentuk ya kambing yang amlah. Kambing yang amlah ini adalah kambing ada warna putihnya, ada campuran ada campuran warna putihnya. Jadi ada rambutnya atau bulan yang berwarna hitam dan ada bulan yang berwarna putih. Ini namanya amlah. Baik, ini kapan terjadi? Kalau penduduk surga sudah masuk surga semuanya, termasuk yang tadi di dalam jahannam, di dalam neraka, sudah dikeluarkan, ya. Dan sebelum mereka masuk ke dalam surga, mereka akan ada di sebuah tempat yang dinamakan dengan qantarah. Qantarah ini adalah tempat berkumpulnya penduduk surga sebelum mereka masuk ke dalam surga. Kapan mereka mulai masuk ke dalam surga? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Ati babal jannah fa'astafdih. Aku akan mendatangi pintu surga dan aku akan meminta supaya dibukakan. Kemudian penjaga surga mengatakan, man ant, siapa kamu? Beliau mengatakan, ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Kemudian malaikat tadi mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qabla. Dengan mulah aku diperintahkan, yaitu aku diperintahkan untuk membuka pintu surga ini untukmu. La aftahu li ahadin qabla, aku tidak membukakan pintu surga ini untuk selain dirimu sebelumnya. Barulah setelah itu masuk penduduk surga ke dalam surga. Dan tidak tersisa di dalam neraka kecuali penduduk neraka yang memang mereka penduduknya, penduduk aslinya itu orang musyrik, orang kafir dengan orang munafik. Maka dalam keadaan demikian Allah SWT mendatangkan al-maut, yang mendatangkan kematian. Dan kematian tadi dibentuk oleh Allah seperti apa? Seperti kambing yang amlah. Kemudian dipanggillah penduduk surga, ya ahlal jannah. Kemudian mereka mengangkat kepalanya. Karena dipanggil, maka mereka melihat dan mereka mengangkat kepalanya. Dan dipanggil penduduk neraka, kemudian mereka juga mengangkat kepalanya. Baik, hadisnya, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashraibuna wa yandurun. Ya, ada yang memanggil dan mengatakan, wahai penduduk surga. Maka mereka mengangkat leher-leher mereka dan mereka melihat. Fayaqulu hal ta'rifuna hadha. Kemudian yang memanggil tadi mengatakan, apakah kalian tahu ini? Fayaqulu na'am hadzal maut. Mereka mengatakan, iya, ini adalah kematian. Dan masing-masing mereka sudah pernah melihat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing mereka sudah pernah melihat kematian sebelumnya. Tsumma yunadi ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yandurun. Kemudian dipanggil penduduk neraka, wahai penduduk neraka. Kemudian mereka melihat, ya, mereka mengangkat leher mereka dan mereka melihat. Fayaquluna hal ta'rifuna hadha? Apakah kalian mengetahui ini? Fayaquluna na'am, iya, hadzal maut, ini adalah kematian. Dan masing-masing mereka sudah pernah melihat kematian tadi. Maka ketika mereka melihat, fayudbah, ya, kematian tadi akan disembelih. Ya, yang disembelih di sini al-maut. Tsumma yaqulu ya ahlal jannah khuludun fala maut. Ya, ketika disembelih berarti kematian sudah mati. Berarti sudah tidak ada apa? Kematian. Karena kematian sudah mati berarti tidak ada kematian. Dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun. Wahai penduduk surga, sekarang kekal. fala maut, tidak ada kematian, karena kematian sudah disembelih. Maka kalian tidak usah takut meninggal, kalian akan hidup selama-lamanya di dalam surga. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kekekalan tanpa ada kematian. Ya, kalian akan terus kekal di dalam neraka dan kematian sudah disembelih. Maka penduduk surga semakin bergembira dengan kekekalan di dalam surga, dan penduduk neraka semakin bersedih, ya, dan semakin merasa rugi dan terpukul karena kematian sudah disembelih oleh yang sudah disembelih. Baik, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa andirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Baik. Karena di sini beliau mengatakan, "Tsumma yuqalu ya ahlal jannah khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut." Wahai penduduk surga, kekal dan tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kekal dan tidak ada kematian. Baik, insyaallah sampai di sini dulu. Hari lagi. Oh, halaman. Dan kita lanjutkan hari Seninnya. Kita lanjutkan hari Senin. Insyaallah hari Senin yang selesai kita dari kitab Lum'atul I'tiqad. Mungkin ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Tadi dijelaskan bahwasannya ketika para mukminin melewati Shirath, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu pula umat mukminin ke neraka mengambil umat-umat mukminin yang berada di neraka memberikan syafaat kepada mereka. Pemberian syafaat ini ketika kaum mukminin sudah masuk surga atau sebelum masuk surga? Belum. Berarti ketika mereka masuk ke surga itu setelah semuanya setelah semua kaum mukminin neraka selamat. Iya. Yang baru masuk ke dalam surga. Izin bertanya tentang hadis yang akan ada tiga golongan yang pertama-tama masuk neraka. Mereka beribadah karena riya. Apakah mereka masuki neraka sebelum lewati Shirath? Pertanyaan berikutnya, apakah bila seorang muslim mempunyai dosa itu dia bertobat, apakah dosa tersebut masih memiliki dampak pada saat dia dikubur dan di saat di akhirat kelak? Ya. Adapun pertanyaan yang pertama, Allah Ta'ala alam, ya, di mana kejadiannya tentang tiga orang yang pertama adalah qari'ul Quran, kemudian yang kedua adalah mujahid, kemudian yang ketiga adalah orang yang berderma. Ya. Tapi zahir dari hadisnya bahwa ini adalah terjadi di padang mahsyar. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali di qadha, yaitu diputuskan bagi mereka adalah tiga orang ini. Berarti ini di padang mahsyar. Ini di padang mahsyar. Baik. Kemudian yang kedua tentang orang yang sudah bertaubat dari dosanya, maka seperti orang yang tidak punya dosa. At-ta'ibu minadzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Artinya tidak terkena dampak dari dosanya tadi. Masuk di dunia, tidak terkena musibah atau kejelekan dengan sebab dosanya. Termasuk azab kubur. Termasuk di antaranya ketika di padang mahsyar. Dosa yang dia sudah bertobat darinya, maka ini tidak akan terkena efeknya dan juga akibatnya di dunia maupun di akhirat. Yang terkena adalah yang berpengaruh adalah dosa yang kita tidak bertobat darinya. Hanya jangan bermalas-malasan seorang untuk bertobat dan jangan bertaswif, ya, menunda-nunda tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lanjutkan, ya. Materi yang berkaitan dengan ini dulu aja. Mana? Kemarin, baik. Turunnya Dajjal, kemudian Ya'juj wal-Ma'juj, ya. Kemudian Nabi Isa dikepung di Gunung Tur, ya. Itu bagaimana kondisi kaum muslimin di belahan dunia lainnya? Di Indonesia atau di Amerika atau di mana itu, ya? Ya. Akhirnya mereka berkumpul bersama Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka berkumpul bersama Nabi Isa. Ya. Akhirnya mereka berkumpul semuanya bersama Nabi Isa. Baik. Ada yang lain? Yang tidak memahami arti atau bacaan sholat tersebut gitu, Ustaz. Apakah diterima atau tidak sholatnya? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghadirkan kekhusyuan dalam sholat gitu? Ya, diterima selama memenuhi rukun dan juga kewajibannya, syarat-syaratnya, maka diterima. Orang yang tidak memahami makna apa yang dia baca tentunya berbeda dengan orang yang memahami. Ya, orang yang memahami saja, kalau dia tidak khusyuk membacanya, maka akan berpengaruh pada dirinya. Ya, dan kekhusyukan sholat ini mempengaruhi besar kecilnya pahala sholat. Dan di antara cara untuk khusyuk dalam sholat adalah memahami bacaan. Ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada besok. Allah Ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.